Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini, waktu duha ini, kita dapat bersama-sama berkumpul di hari yang mulia, yaitu hari pertama bulan Muharram. Insyaallah kita semua bisa jadi manusia yang lebih baik, bisa jadi manusia yang baru. Pertama-tama saya ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Ya, memang kita harus senang dapat tahun baru, maksudnya enggak senang. Makanya tahun baru semua harus baru ya. Handphone yang baru gitu. Oh, repot. Nah, tahun baru ya imannya harus seger, imannya harus baru. Salatnya harus jauh lebih bagus. Kemudian zikirnya harus jauh lebih banyak. Cita-citanya harus lebih tinggi. Terutama cita-cita yang paling tinggi adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa yang satu ini, yang namanya rumah, punya rumah. Setiap orang punya cita-cita, ngontrak terus enggak mau, pengin punya rumah. Kalau punya rumah juga pengin punya rumah yang baik, nabung, nyelengi tiap hari, tiap bulan diusahakan biar punya rumah. Pengen punya motor, pinjem motor terus juga enggak mau. Tiap orang mulai nabung, nyelengi, biar punya motor sendiri, beli motor. Pertanyaannya, yang tadi ditabung, dicelengi itu pasti dimiliki atau bisa jadi hilang? Bisa jadi hilang. Nanti kalau udah beli rumah dengan uangnya, beli motor dengan uangnya, rumahnya itu akan ditinggali terus atau nanti akan ditinggalkan? Ditinggalkan. Motornya akan dipakai terus atau akan ditinggalkan? Ditinggalkan. Nah, terus nanti jenengan tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Kuburan. Betul atau betul? Betul. Di kuburan selama-lamanya atau sementara? Sementara. Nanti dari kuburan pindah ke mana? Ke padang mahsyar. Di padang mahsyar sebentar atau lama? Sebentar, cuman 1000 tahun. Terus setelah di padang mahsyar nanti pindah kemana? Pindah ke surganya atau neraka yang telah dipersiapkan oleh Allah. Allah nyiapkan ada surga, ada neraka. Lah kinten-kinten kita pilih masuk mana? Surga atau neraka? Surga. Cita-cita masuk surga udah jadi cita-cita atau belum? Allah gak pusing. Nah, coba anaknya ditanya, cita-cita jadi apa nak? Dokter. Cita-cita jadi apa nak? Insinyur. Cita-cita jadi apa nak? Waliullah. Langka. Bapak ibunya ngajari anak jadi dokter. Padahal di sini ada dokter muda duduknya depan saya itu. Yang pakai jaket hitam. Mana orangnya ya? Ya, dokter muda ini, tapi cita-cita enggak mau jadi dokter. Cita-cita pengen jadi santri dan kiai yang bisa ngaji dan bisa nyampaikan ilmu. Ya, di depan sana ada sarjana ekonomi. Tapi ya nasibnya jualan buku-buku agama. Jual jaket Ar-Raudhah. Nasibnya memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru itu yang lebih utama dari semua gelar kesar janaan. Saya gelar Masya Allah MA, Noval MA. Apa MA? Master of Arts, bukan Muhammad Al-Idrus. Ya, gelarnya MA. Memang paling enak tuh jadi orang yang baik, jadi orang yang bertakwa, jadi hambanya Allah yang benar. Itu cita-cita yang paling tinggi. Yang jadi masalah, sudah jadi cita-cita atau belum? Kalau belum, ya pantas hidupnya susah, hidupnya ruwet, hidupnya mumet, hidupnya semrawut, hidupnya beruwet, itu pantas. Kenapa? Karena belum cita-cita jadi orang yang benar. Orang yang benar yang bagaimana? Satu, sama orang tuanya benar. 2, kalau suami kepada istri, benar. 3, kalau istri ya kepada suami, benar. 4, kalau orang tua kepada anak yang benar. Dan yang paling penting, totalitas kepada Allah, benar. Kepada Allah, benar. Nomor 1, bagaimana? Sholatnya, benar. Puasanya, benar. Zakatnya, benar. Hajinya, benar. Nah sekarang ini sholatnya udah benar atau belum benar? Saya enggak ngomong sah atau tidak sahnya. Yang saya maksud, sholatnya udah bisa bagus atau biasa-biasa saja. Mana yang lebih diutamakan? Dipanggil gubernur atau dipanggil Allah? Misal jenengan dipanggil gubernur Jawa Tengah, diundang makan jam 9 pagi, berangkatnya jam berapa? Udah, ini ada ketemuan khusus sama Pak Gubernur. Wah, gaya sekali. Di mana? Mall Ambassador. Misal ya, tahun 3000 Masehi. Diundang presiden di Mall Ambassador. Kira-kira berangkatnya cepat-cepat atau lambat-lambat? Lah dikasih undangan sama Allah untuk sholat, biasa-biasa atau segera? Ngomong-ngomong segera, ngapusi ya. Oh, diundang Allah, dianggapnya biasa-biasa saja. Diundang Allah tidak merasa mulia, padahal Allah ngundangnya dengan kalimat undangan yang terbaik. Bagaimana undangannya Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikasih tahu dulu, hambaku, cari duit itu hal yang kecil, cari Allah itu hal yang paling besar. Hambaku, ngurus istri itu hal yang paling kecil, ngurus kepentingan Allah itu hal yang paling besar. Hambaku, masak itu urusan kecil, ngadep Allah itu urusan yang paling besar. Hambaku, nonton TV itu urusan yang kecil, berhadapan dengan Allah itu urusan yang paling besar. Hambaku, nagih utang itu urusan kecil, melunaskan hutang itu urusan yang besar, ngadep Allah itu urusan yang paling besar. Hambaku, nyatanya dibilang Allahu Akbar, kita ngomong sinetron lebih besar. Betul tak betul? Nonton TV lebih besar, sholat kurang. Duh, kok diem semua, kenapa? Kenyataan atau kenyataan? Kenyataannya kita belum gagas sholat, belum mengutamakan sholat dengan sebenar-benarnya. 1435 Hijriah, program utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholatnya harus benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ajaran Nabi diturunkan kepada para ulama. Salah satu ulama yang ngajarkan sholat adalah Imam Syafi'i, dan kita hendaknya sholat dengan cara yang diajarkan Imam Syafi'i rahimahullah. Alhamdulillah, ditemukan buku karangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jenengan percaya boleh, gak percaya juga boleh. Karya asli Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dikatakan sebagai pendiri Muhammadiyah. Isi bukunya itu fikih Muhammadiyah. Gimana cara sholat yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan persis sama dengan yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, persis dengan yang diajarkan oleh para habaib, persis dengan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Beliau menuliskan dalam bukunya itu, kalau sholat ya pakai usolli. Beliau mengajarkan dalam bukunya itu, kalau sholat subuh ya pakai doa kunut. Beliau mengajarkan dalam bukunya itu, kalau sholawat dalam at-tahiyat ya pakai sayyidina. Artinya sholatnya ke Haji Ahmad Dahlan persis dengan sholatnya ke Haji Hasyim Asy'ari, persis dengan sholatnya Imam Syafi'i. Yang tidak persis sholat kita. Ngakune wong NU, ngakune Ahlus Sunnah wal Jamaah, doa kunut yo ora apal. Betul atau betul? Makanya program 1435 Hijriah, setiap warga NU wajib hafal doa kunut. Wajibnya ini bukan kewajiban dalam beragama ya, artinya menuntut diri sendiri, wajib bisa hafal doa kunut. Makanya kalau nanya sama anak, jangan nanya yang macam-macam. Nilai mati-mati kamu piro, ora penting. Matematika itu selesai dengan kalkulator. Betul atau betul? Betul atau betul? Bahasa Indonesia selesai sementing iso ngomong. Betul atau betul? Anak kita bisa ngomong enggak? Jadi bahasa Indonesia enggak penting, bahasa Jawa enggak penting, dalam arti enggak penting kalau dibandingkan salat. Anehnya nilai salat enggak pernah kita perhatikan, doa-doanya enggak pernah kita ajarkan dengan baik. Bahkan seringkali dapat laporan dari orang tua, "Maaf Ustaz, besok anak saya ujian, jadi sekarang enggak usah pengajian dulu ya." Padahal yang buat sukses anak itu adalah Allah. Kalau anak itu ikut pengajian, insya Allah dapat barokah. Sehingga nanti yang dipelajari gak usah lama nyantol kabeh. Hafal semua. Pas ujian dibuat ingat sama Allah. Nih, nih, nih. Tapi kalau orang tuanya mengutamakan sinawo, kekeselan sinau, tambah sesok lali kabeh. Saya itu nyarankan sama teman-teman saya dan adik-adik saya serta anak-anak saya, ora sah ruwet karo ujian, iso garapan, raiso yo garapan. Gitu aja kok. Repot, sing penting sinawa, ora usah kesel. Tapi kalau urusan untuk cari ilmu agama, sinawa sak keselmu. Ya, ngajinya, doanya, tasyahudnya, semua harus bisa. Lah sekarang ini warga NU tapi disuruh sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Anak-anaknya banyak yang enggak ngerti. Soalnya di sekolah tidak diajarkan doa iftitah yang seperti ini, yang diajarkan doa yang lain. Bahkan kalau anaknya baca doa yang begini disalahkan, katanya sholatnya tidak benar dan lain sebagainya. Ini bahaya. Makanya mulai sekarang fokus perbaiki sholat. Biar sholatnya benar. Caranya yang benar. Khusyuknya yang benar. Waktunya yang benar. Nawaitu dari hati. Pengen sholat yang benar. Kira-kira udah punya semangat gitu atau belum? Yang di kiri saya udah punya semangat gitu atau belum? Yang di kanan saya udah punya semangat gitu atau belum? Depan saya udah punya semangat gitu atau belum? Sudah. Saya itu mulai kemarin maghrib udah janji. Pokoknya satu tahun ini tidak boleh bolong sholat jamaah. Kalau sampai saya bolong sholat jamaah satu kali, dendanya 100.000 buat diri saya. Paham gak? Sekali saya gak berjamaah, 100.000 harus saya sedekahkan. Kalau nanti 5 kali gak jamaah, berarti 500.000 harus saya sedekahkan. Jadi setannya ya bingung. Kena nganti habib iki tak nggora jamaah, tambah sedekah engko 1000, sedekah ganjarannya gede wis gen jamaah wae. Kan setannya bingung nih godanya gimana ini? Digoda ra jamaah yo sedekah. Jamaah yo jamaah harus dihukum dirinya. Dirinya harus dihukum. Nanti kalau ternyata masih borong juga, saya lipat gandakan dendanya. Kalau sampai enggak berjamaah, dendanya 1 juta. Saya mau nanya, kita ini kalau sholat telat berjamaah biasa atau luar biasa? Nganggepnya atau nganggep biasa atau nganggep musibah? Biasa atau? Biasa. Tapi kalau diundang manten telat gimana? Rasanya pripun? Rasanya pun rasanya gimana rasanya? Isin gitu kan? Isin. Tapi kalau telat redok keri rasanya? Biasa. Rasanya? Biasa. Betul atau betul? Betul. Berarti ini hati kita ini salah atau benar hati kita? Salah kan? Lo ngadep Allah telat ke orang isin, ngadep menungso telat tambah isin, padahal menungso ki gampang diapusi, kalau Gusti Allah gak bisa diapusi, dan tiap detik Allah lihat kita. Makanya nawa itu betul. Ayo kita 1435 Hijriah merubah diri kita. Nomor 1, ibadah sholat harus jadi ibadah yang paling bagus. Kenapa? Nanti kalau kita awarahum, itu kalau ada orang ngomong almarhum kan gak bisa. Awarahum. Sebiang almarhum, awarahum. Ada yang model begitu, ya sudah. Kalau kita udah awarahum, itu almarhum, nanti ditanya pertama kali apa yang ditanya? Ya sholatnya. Sholatnya bagaimana? Gladra, cemplung non rokok sih. Sholatnya bagaimana? Bagus. Liane rasa dihitung. Bawa dia ke dalam surga. Karena orang yang sholatnya bagus, pasti semuanya bagus. Orang yang semuanya bagus, pasti hidupnya juga bagus. Orang yang sholatnya bagus, pasti urusannya jadi bagus. Ruwetnya akan hilang. Mumetnya akan menyingkir. Beruwetnya akan sirna. Yang ada terang, benderang. Kenapa? As-sholat, sholat itu nur, cahaya. Jadi orang kalau sholatnya bagus, ya dirinya bercahaya. Lah kita ini udah peteng, dedet, sholat rakaru-karuan. Oh, gelangan. Nah kalau udah gelangan kan gak kelihatan apa-apa. Gak kelihatan apa-apa, ya nabrak-nabrak. Ya julungup, ya delosor. Ya kan? Seperti itu. Gak enak semua. Coba dalam kegelapan. Enak atau gak enak? Gak enak. Makanya ada orang tuh duitnya banyak, urip erak, rapena. Ngeluhnya luar biasa. Ada orang suaminya tampan luar biasa. Rasanya ya kurang terus. Ada orang istrinya cantik luar biasa. Rasanya gak pernah pas. Kenapa? Dikasih makanan enak luar biasa, rasane ya tetep kurang. Sing salah atine. Karena hatinya gelap, hatinya peteng, hatinya dedet, enggak kelihatan apa? Apa enggak bisa menikmati. Makanya hatinya harus dibersihkan. Bersihkan dengan apa? Nur, dengan cahaya, digilapkan. Cahayanya apa? Salat nomor satu. Perbaiki salat ini dulu. Nah, salat itu akan bagus. Salat akan baik, semangatnya akan muncul kalau hatinya memang seger. Lah kalau hatinya lemes, hatinya malas, diajak salat juga abot. Kenapa? Setannya terlampau kuat. Lah biar setannya enggak terlampau kuat, biar setannya kalah karena diri kita ini udah kebak setan. Setan itu mengalir di tubuh manusia dalam aliran darah. Jadi gak usah takut sama yang namanya demit, gak usah takut yang namanya tuyul, gak usah takut yang namanya pocong. Semua itu cuman obrolan manusia. Ger malam Jumat hati-hati ono tuyul, malam Jumat hati-hati ono pocong. Sehingga umat Islam takut ziarah kubur malam Jumat. Padahal disunnahkan ziarah kubur malam Jumat. Itu kan karena orang-orang yang tidak mau muslimin memuliakan malam Jum'ah, sehingga malam Jum'ah dijadikan malam angker. Sehingga kalau buat acara yang angker-angker, mesti judulnya malam Jum'at. Apalagi malam Jum'at, Kliwon. Itu dibuat seangker-angkernya. Na'udzubillah min dzalik. Semua malam Jum'at adalah mulia. Maka kita muliakan malam Jum'at dengan sholawat, dengan maulid, dengan ziarah kubur para aulia, wassalihin, kubur kerabat, kubur orang tua. Mulai Kamis malam Jum'at sampai Sabtu sebelum matahari terbit, makmurkan itu dengan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah ketemu yang namanya demit, namanya tuyul, gak jadi masalah. Kenapa? Podo-podo setane. Masuk setan ketemu setan wedi. Ayo, kita ini masih setan atau udah malaikat? Setan wujud menungso ya wak dewe ki. Karena dalam diri kita, masya Allah, setannya banyak atau dikit? Ayo siapa yang enggak punya rasa iri dengki, yang enggak suka ngerasani sing ora teklek anati sapa ayo? Sing dipaido terus njih ngapunten. Siapa ayo? Yang dijotak kemudian enggak mangkel, siapa ayo? Ger wonge mangkelan teklek anati nusuan ku ya setan. Cuman wujudnya manusia. Lah siapa itu? Ya saya, kita ini. Makanya yuk kita singkirkan setan-setan ki. Kita biar kita jadi nurani malaikat, seperti malaikat bercahaya, bahkan lebih dari para malaikat. Karena yang namanya malaikat itu ilmunya terbatas. Malaikat tuh enggak bisa masuk alam ma'rifah. Alam ma'rifah hanya milik manusia. Makanya malaikat tuh seneng datang pengajian, karena malaikat pengen mendengarkan lautan ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Lisan manusia yang menyampaikan ilmu Allah ditunggu-tunggu para malaikat. Karena malaikat juga gumunan, menungso kok mudeng sehingga yang ngono ya. Karena malaikat terbatas kemampuan ilmunya. Itulah yang menyebabkan manusia yang bercahaya kedudukannya di atas umumnya para malaikat. Kecuali malaikat yang kelas tinggi, malaikat Jibril dan kawanannya, jenderal-jenderalnya malaikat, itu gumunannya dengan ilmunya para anbiya wal mursalin. Kenapa? Karena levelnya malaikat Jibril tidak bisa masuk alamnya yang dimasuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana cara membuat hati itu seger? Gimana cara membuat hati itu bersemangat? Gimana buat cara hati membuat hati itu kuat? Hati itu tidak terombang-ambing seperti kapal yang kecil di dalam laut, di atas lautan yang begitu besar. Enggak kena angin udah ubah-ubah, apalagi kena angin. Gimana caranya agar hati seperti kapal yang gede di tengah lautan? Coba lihat, tenang kapal itu. Jenengan kalau naik mobil yang kecil lewat jalan yang blegang-blegong, itu seperti dilempar-lemparkan, betul? Naik angkot jalannya blegong-blegong, lobang-lobang, seperti dilempar-lemparkan. Tapi kalau naik bus yang besar, jalannya itu blegang-blegong, ya nyantai, sepertinya tidak bergerak. Kenapa? Mobilnya besar, busnya besar, bannya besar. Manusia kalau hatinya besar, hatinya kuat, diombang-ambingkan kehidupan seperti apapun, tidak jadi masalah. Semua rasanya gampang, semua rasanya enak, bahkan tidak terasa. Dan hidup itu urusan hati. Minum ini akan jadi enak kalau hatinya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Benar loh nih, kalau hati yang enggak enak, minum ini juga enggak ada rasanya. Minum wedang teh loh, akan enak kalau hatinya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pada tertawa semua, kenapa? Ada yang salah dengan minum? Bismillahirrahmanirrahim. Ojo meri. Jenengan dapat air putih. Iya. Oh, yang puasa, puasa. Yang enggak puasa dapat air putih. Iya. Nah, saya dapat teh, Pak. Teh panas. Alhamdulillah. Nikmatnya luar biasa. Luar biasa. Katanya hari itu luar biasa ya, Dek ya. Masyaallah. Hati ini yang buat semua enak itu adalah hati. Makanya Allah Maha Adil. Ada orang dikasih wajah cantik, dikasih wajah jelek, dikasih wajah tampan, dikasih wajah jelek. Karena urusan bukan urusan yang di luar. Ada dikasih gendut, ada dikasih kurus. Ada yang dikasih bentuknya setengah gendut, setengah kurus. Setengah tinggi, setengah pendek. Ada yang tinggi sekali, ada yang pendek sekali. Sebab Allah gak gagah semua itu. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ila ajsadikum. Allah enggak lihat bentuk paras tubuh kalian, enggak lihat postur tubuh kalian. Yang dilihat sama Allah hatinya. Orang yang pendek hatinya bisa tinggi. Orang yang kurus hatinya bisa gemuk. Yang penting itu hatinya bagus, hatinya kuat, hatinya besar, itu yang penting. Lah caranya bagaimana? Imannya harus kuat. Cara imannya kuat bagaimana? Imannya harus terus baru. Barang yang baru itu mesti seger, betul enggak, Bu? Manten anyar seger atau enggak seger? Nanya, Bu, manten anyar seger atau enggak seger? Saya itu bisa membedakan orang yang pacaran dengan orang yang sudah menikah. Gampang caranya. Kalau orang yang sudah menikah, itu kalau jalan dengan istri atau suaminya, enggak pernah gandengan. Betul atau betul? Kalau tidur saling berjauhan. Betul atau betul? Saya kemarin di Jombang mampir di pom bensin mau sholat. Pom bensinnya isinya dua manusia lagi tidur. Laki dan perempuan. Jadi enggak jadi sholat di musola pom bensin. Sholatnya di lapangannya pom bensin. Karena saya bawa tiker kan. Gelar tiker saja di luar. Saya nanya sama teman saya. Itu yang tidur tadi itu jejer atau rodo adoh? Mungkuri beb. Oh ya berarti wes rabi. Alhamdulillah. Ger yang jangan mestilah rangkulan. Kelonan itu yang jangan pacaran. Nah coba lihat orang yang pacaran. Jalan mesti kan gandeng. Jalan mesti berpelukan. Barang rabi lali kah? Kabeh. Paling cuman manten baru gandengan, setelah itu lupa semua, saling berjauhan. Itulah naluri manusia. Sing anyar itu seger. Baru beli motor, masya Allah, dilus-lus, semprot, cuci, genep 2 bulan karepmu mau kena bletok, mau motornya tersayat kena sesuatu, tidak terlampau dipikiri, itu watak manusia. Nah iman ini kalau tidak diperbaharui ya jadinya begitu. Sholat, yo karepmu, zikir, yo karepmu, gak digagas. Makanya imannya harus baru terus. Imannya harus seger terus. Lah gimana caranya biar iman baru? Caranya biar iman segar? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarilah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Sering-sering ucap la ilaha illallah. Kalau udah sering ucap la ilaha illallah, artinya seger terus, imannya baru terus, artinya akan jadi bercahaya, hatinya akan besar. Kalau udah hatinya besar, hidupnya ya penak, tidak ada yang jadi masalah. Cukup jelas? Alhamdulillah. Gak usah lama-lama ceramahnya ya. Yang penting kan sudah jelas. Saya ini udah ngomong setengah jam lebih. Nah, gak percaya lihat tuh di situ. Ya, saya udah ngomong setengah jam lebih, mungkin jenengan gak kroso. Soalnya tinggal dengarkan saja. Lah yang ngeromong kan kroso, gembrobios. Panas, gembrobios. Kan kesian adik-adik. Adik-adik kan udah mau pulang ya bu ya. Waktunya minum susu ya dek ya. Adik-adik itu kan biasa minum susu tuh kan. Kesian, waktunya bu pulang. Bapak-bapak kan udah waktunya mau ke pasar. Mau kerja, mau ke toko. Satu Muharram gak libur kan pak ya. Enggak. Hah? Ibu-ibu yang libur, bapak-bapak enggak. Enggak kerja kok. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbarui iman dengan ucapan la ilaha illallah. Coba sekarang kita perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa ucapan terakhir ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini adalah la ilaha illallah, langsung masuk surga. Jaminannya itu. Gampang toh? Tinggal nanti kalau mau meninggal ngucap saja la ilaha illallah, masuk surga. Yang jadi masalah, jenengan sampai umur sekian, pernah enggak dengar di kampung jenengan yang mau meninggal itu bisa ngucap la ilaha illallah dengan jelas? Satu kampung ada pernah dengar? Enggak pernah kan? Saya sering dengar sinetron. Betul-betul. Kalau di sinetron itu setiap yang mau meninggal mesti ngucap la ilaha illallah. Itu cuma di sinetron. Dalam kehidupan nyata banyak atau jarang? Lawang belum pernah dengar kok bisa ngomong jarang. Belum pernah dengar kan? Belum. Coba nanya sama yang biasa nonton itu. Siapa yang bisa ngucap la ilaha illallah? Itu hampir-hampir tidak ada. Kenapa kok terjadi akhir zaman seperti ini? Karena memang manusia-manusianya udah hampir-hampir tidak pernah ngucap la ilaha illallah. Ngucapnya cuma kalau dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma itu saja. Di luar sholat tidak pernah. Jawab muadzin saja udah tidak pernah. Muadzin ngucapnya juga kalau azan. Untung-untung para kiai ngajari, banyak-banyaklah bertahlilan. Maka tahlil itu zikir yang paling banyak. La ilaha illallah. Karena itu kalau sering ada majlis tahlil, mestinya bersyukur. Alhamdulillah masih diingatkan ngucap la ilaha illallah. Saya mengajak diri saya dan hadirin semuanya, mulai hari ini perbanyak ngucap la ilaha illallah. Minimal satu hari 1200 kali. Dikit itu. Itu dikit luar biasa. Banyak atau sedikit? Bu. La ilaha illallah. Satu hari 1200 kali banyak atau sedikit? Sedikit. Jenengan dari subuh sampai mau tidur ngobrol, itu berapa kalimat tidak bermanfaat yang keluar dari lisan? Banyak atau sedikit? Turah-turah atau banyak? Jumlahnya kira-kira berapa ratus ribu kalimat yang jenengan ucapkan? Pernah ngitung atau belum? Bu, ini Pak Menteri, ini. Saya ini ngomong satu jam, kira-kira berapa kalimat yang saya ucapkan? Coba nanti dihitung. Ya, coba dihitung. Teman-teman saya IT, coba nanti dihitung dalam satu menit berapa kata yang saya ucapkan. Tinggal nanti dibuat quick count kira-kira. Berapa kata yang saya ucapkan dalam satu jam dalam ceramah. Nanti saya bisa kira-kira. Kalau ibu-ibu tuh ngomong kan lebih cepat dari saya. Cerewetnya kan lebih cerewet dari saya. Ya bu ya. Berarti satu hari insya Allah ibu-ibu ngomongnya itu berapa ratus ribu kalimat akan muncul. Berapa ratus ribu kata akan muncul. Nah, la ilaha illallah itu cuma satu kalimat. La ilaha illallah. La satu, ilaha satu, illa satu, Allah satu. Cuma empat kata, terdiri dari 24 huruf. 24 huruf. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, siapa yang ucap la ilaha illallah satu kali, maka satu huruf ini akan menghapus dosa satu jam. Sehingga kalau satu hari ngucap satu kali dengan benar, dosa 24 jam diampuni oleh Allah Rabbul Alamin Al-Ghaffar Al-Ghafur. Asal kita mau ngucap la ilaha illallah. Sampai-sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu kalau ngobrol selalu disisipi la ilaha illallah sambil ngobrol. Misal saya ngobrol sama teman saya, dari mana mas? Mas Khairi, Khairuddin dari mana? Baru datang dari Jogja, Bib. Oh gitu, gimana kabar teman-teman kampus? Libur, Bib. Oh gitu mas Khairuddin, ya la ilaha illallah. Ini kelihatannya main ke Jogja enak ya mas Khairuddin ya? La ilaha illallah. Makanan di Jogja paling enak, di mana ya mas ya? La ilaha illallah. Kalau saya ngobrol seperti ini, jenengan pasti bilang, Gitu kan? Ya, tapi kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau ngobrol selalu disisipi la ilaha illallah. Kenapa begitu? Beliau khawatir kalau malaikat Israel tiba-tiba datang di hadapan dan tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu beliau. Lah wong kita ini yang gladrah kok rumangsa awake iki iso, padahal bukti di kampung belum ada yang bisa, padahal kita pengen masuk surga. Lah kok kita enggak latihan, kita enggak banyak ngucap la ilaha illallah, berarti awake dhewe nekat ra karu-karuan. Betul atau betul? Bener atau bener ini? Ini semua kok pada terdiam, kenapa? Mikir atau ngelamun? Orang mikir sama ngelamun tuh hampir sama loh ya. Kalau lamunannya itu baik dibilang mikir, kalau lamunannya enggak bermanfaat dibilang ngelamun. Karena orang mikir juga ngelamun. Bu, sudah ya? Loh, jenengan itu enggak ngerti kok, saya sudah ceramah berapa lama. Saya lihat jam dulu untuk memastikan. Ya. Ini sekarang jam 10 lewat 9 menit. Berarti saya ceramah kurang lebih sudah 35 sampai 40 menit. Mas Ozi, saya sudah ceramah berapa menit Mas Ozi? 45 menit tuh. Saya tuh punya tim. 45 menit saya ngomong. Jenengan percaya enggak saya ngomong 45 menit? Ngomong ora percaya. Tak duh. Terasa atau enggak terasa? Enggak terasa. Jenengan di situ dekat pohon ada anginnya enggak sumu. Saya di bawah terpal ngadek bisa nih lo. Coba lihat nih. Loh gitu. Ini panasnya luar biasa. Panas sumu, gembrobios. Apalagi yang di belakang saya, tangan udah ngapal tadi ini. Gitu masih disuruh tolak alba, kan tambah bengkak nanti. Kenapa saya enggak mau ditolak al-Badrui? Kenapa? Wah itu kan buat orang-orang yang mulia, yang pangkatnya tinggi-tinggi. Udah wali-wali datang disambut. Model-model gladrah seperti kita nih, jangan pakai tolak al-Badrui alaina, langsung aja. Sallallahu ala Muhammad. Begitu, solawat saja. Tapi kalau tolak al-Badrui alaina kan diterjemahkan, telah terbit bulan purnama mendatangi kita. Endi bulan purnamanya? Wong peteng dedet kalau ngenok purnama. Itu buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabat, untuk orang-orang yang mulia. Kadang tim hadroh ini kadang ya semono kuwi. Ayo. Kalau yang datang ustaz-ustaz seperti saya, habib-habib seperti saya, jangan tolak al-Badru alaina, cukup sallallahu ala Muhammad. Itu ngajak orang semua salawatan. Jangan ditolak al-Badrui kecuali kalau wali yang luar biasa, wis terkenal kewaliannya yang TOP BGT SKL gitu ya. Sudah sepuh umurnya ini baru tolal badru alaina. Dan tidak ada yang boleh ngerokok. Tolal badru alaina ngerokok kurang ajar tambahan. Sing teko diseneni, dimarahi sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini syair yang luar biasa untuk nyambut Nabi, kok jenengan ada yang baca itu masih ngerokok gitu kan. Nanti marah yang punya syair. Ya, makanya kita harus bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nyantai sajalah. Saya punya tarikoh, satu tarikoh asyikiyah. Itu karangan sendiri, guyon. Tarikoh yang asik-asik maksudnya. jalan asyikiyah, jalan yang asyik, asyik. Ya kalau tarikoh saya tarikoh alawiyah ya. Tapi kalau guyonan saya tarikoh asyikiyah, sing penak-penak, wae, enggak usah yang angel, angel, enggak usah yang ruwet, ruwet. Ya minimal satu hari solawat 1000 kali, minimal satu hari la ilaha illallah 1200 kali, minimal satu hari ngaji 1 juz, minimal satu hari cari ilmu 1 kali, minimal satu hari sedekah 1 kali, minimal satu hari, minimal satu hari, minimal satu hari, semua kebaikan dijalankan, kan enak. Gitu aja kok. Bu, sudah 52 menit. Berapa mas? 49 ya, kurang 3 menit lagi. 1 jam selesai. Setuju enggak setuju, pokoknya harus setuju. Yang ngomong saya kok. Jenengan tinggal dengarkan. Kalau enggak mau saya berhenti, ya silakan jenengan dengarkan terus, enggak apa-apa. Saya tak mandek. Ya gitu aja kok, dibuat repot. Enggak usah dibuat angel. La ilaha illallah. Siapa yang ucap 1 kali 24 huruf itu akan menghapus dosanya selama 24 jam. Ini berarti biasa atau luar biasa? Nanya, ada orang kafir sudah membunuh 10 ribu jiwa, umur 80 tahun. Pas mau ulang tahun yang ke-80, tiba-tiba syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Besoknya meninggal dunia, surga atau neraka? Surga atau neraka? Sebelumnya kafir, udah bunuh 10 ribu jiwa, surga atau neraka? Siapa itu presiden-presiden orang-orang kafir itu yang bantai umat Islam? Kalau tiba-tiba masuk Islam bagaimana? Surga atau neraka? Bermasuk Islam terus meninggal, surga atau neraka? Surga. Surga kan? Gara-gara apa masuk surga? Gara-gara di hatinya tiba-tiba ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ada kalimat tersebut. Berarti kalimat ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Makanya kalau ada orang di hatinya ada la ilaha illallah, dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan, Allahnya marah. Dihukum yang memusyrikkan, dihukum yang mengkafirkan, justru dialah orang yang kafir, dialah orang yang musyrik. Makanya enggak boleh gampang-gampang menuduh kafir, menuduh musyrik orang yang sudah punya la ilaha illallah, asal KTP Islam, pokoknya dia seorang muslim atau muslimah. Meninggalnya gantung, menimbalnya naudzubillah min dzalik wa nasallahu afiyah, meninggalkan nabrak diri ke sepur, meninggalnya nabrakkan diri ke mobil, bunuh diri, naudzubillah min dzalik. KTP Islam surga tempatnya. Masalah mampir enggak mampir itu urusan Allah. Ya biasanya kalau meninggal buruk ya mampir. Mampir mana? Neraka. Tapi judulnya cuman mampir. Kalau mampir nanti akan keluar. Keluar terus masuk ke mana? Surga. Nah kok bisa masuk surga? Di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi orang yang baiknya luar biasa, sedekahnya banyaknya luar biasa, baktinya kepada orang tuanya luar biasa, tidak mau mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gak mau masuk dalam agama Islam, sebaik apapun orang itu, dia orang yang tidak baik, tempatnya akan begitu, meninggal jekur langsung ke neraka dan tidak pernah bisa keluar selama-lamanya. Paham maksud saya? Berarti kalimat ini biasa atau luar biasa? Nah, dalam sebuah hadits qudsi Allah udah ngomong la ilaha illallah hisni. Faman qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Atau kama qala Allah taala fi hadits qudsi. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, kata Allah, la ilaha illallah adalah bentengku, bentengnya Allah. Yang bangun Allah, benteng. Namanya benteng dulu sebagai tempat untuk berlindung, perisainya. Siapa yang ngucap la ilaha illallah, berarti dia sudah masuk ke dalam bentengku. Dan siapa masuk bentengku, aman dari siksaku. Nah yang buat kita hidup susah, hidup ruwet, hidup semerawut, hidup beruwet, mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Karena hati kita belum betul-betul masuk dalam bentengnya Allah. belum dipagri dengan la ilaha illallah. Masih sedikit mengucap la ilaha illallah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam Ratib Haddadnya di situ zikir yang paling banyak adalah mengucap la ilaha illallah. Bahkan beliau mengajarkan jangan dibaca sekedar yang tertulis. Tertulis 25 kali 2 50 kali. Silahkan dibaca sebanyak-banyaknya. Minimal 50 kali. Kalau mau dibaca 5000 kali ketika baca Ratib Haddad juga boleh, tapi jangan bareng-bareng, yang lain nanti pulang. Pas sendirian mau dibaca sebanyak mungkin silahkan, itu sangat dianjurkan. Demikian, semoga bermanfaat karena saya udah bicara 55 menit kalau tidak salah. Mas Ozi. Oh, kurang 1 menit ya. Saya kita nonton 55. 54 menit kata Mas Ozi. Yang 6 menit doa ya. Doa bersama-sama. Semoga barokah ya, semoga manfaat. Nanti yang berminat pengen punya buku-buku saya untuk edisi kali ini, yang beli tanggalan, tanggalan itu harganya 15.000. Kalau buku rata-rata 50.000, ada yang 60. Yang beli buku saya dapat hadiah tanggalan. Beli buku dapat hadiah tanggalan. Tapi kalau cuma beli tanggalan enggak dapat hadiah buku. Paham ya? Tanggalan itu bonus buat yang beli buku, tidak setiap saat, sak senengnya hati saya. Kalau pas hati saya senang pengen ngedum-ngedum tanggalan buat yang beli buku ya saya dum-dum, terserah. Itu di sana memang sengaja teman-teman kalau setiap saya pengajian beliau teman-teman bawa mobil sendiri. Mobil Ar-Raudhah, itu mobil khusus bawa dagangan. Kenapa? Karena guru saya mengajarkan jadi orang itu yang jadi orang itu yang suka cari ilmu, suka mengajarkan dan jangan bergantung kepada orang lain. Harus punya usaha, harus kerja sehingga kita bisa manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Nanti kalau duitnya semakin banyak, ikhlasnya akan semakin banyak. Nanti kalau sedekah jangan ngomong seikhlasnya ya, tanda orang pelit. Tanda orang pelit itu kalau sedekah ngomong seikhlasnya ya mas, itu tanda orang pelit. Kenapa? Nek iseng akeh ora wani, jadi ngomongnya seikhlasnya. Ngger seikhlasnya mesti sedikit. Makanya saya kalau ada orang sedekah ngomong seikhlasnya ya ustad, moh, sengra ikhlas wae. Justru yang gak ikhlas ketika sedekah abot ngetoknya angel, iseng ikhlas. Karena setan ngajari, ojo, kue sesok melarat lu, kue ngopie, itu setan yang ngajari. Kalau kita lawan justru itu ikhlas. Cukup jelas? Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya awalal awalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dhal quwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamal rahimin. Allahumma ya rabba kulli shay'in bikudratika ala kulli shay'in, ighfir lana kulli shay'in. ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka, wa nakhafu mimman yakhafu minka, wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka, najjina mimman la yakhafu minka. Bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uhrusna bi'ainika allati la tanam, waknufna bikanafika alladhi la yuram, warhamna bikudratika alaina fala nahlik, fa'anta raja'una wa thikatuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hannan ya mannan ya fattah ya razzaq ya ghani ya mughni, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arzukna jami'an أرزاقا كثيرة طيبة المباركة فيه بدون التعب والمشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية وشكرا على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية. اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك وأمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا, ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار السالمين, اللهم أجرنا من النار سالمين, اللهم أجرنا من النار سالمين, اللهم أجرنا من النار سالمين, اللهم أجرنا من النار سالمين, اللهم أجرنا من النار سالمين, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا جميعا السعادة الكبرى في الدنيا والأخرى, وارزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعتك مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة وحسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من نوى حبيبي علي بمثل هذه الدعوات المناسبات في قدوم عام جديد وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تيروكان سايا أفضل ذكر فلمنه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insya'allahu minal aminin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Adiki yamidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratal mustaqim. Suratal ladhina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.